Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Qutila al-insanu ma akfarah. Binasalah manusia. Qutila maknanya uhlika. Binasalah manusia itu. Ya. Ada juga yang mengartikan kutila dengan lu'ina, terlaknatlah manusia. Tetapi menurut Ibn Uthaymin rahimahullah, yang lebih tampak maknanya adalah kutila bermakna uhlika, binasalah, karena seorang jika dibunuh dia akan binasa. Ini termasuk metode berbahasa dalam bahasa Arab yang digunakan dalam rangka mengecam. Jalan yang ditempuh oleh seseorang. Ya. Qutilal insan, uhlikal insan, binasalah manusia itu. Ma akfarah. Ma akfarahu. Ini juga ada dua tafsir. Ada yang menafsirkan ma di sini min babi ta'jub, termasuk dalam bab menunjukkan keheranan. Ma akfarahu, betapa kufurnya dia. Betapa kufurnya dia, yakni betapa mengherankan keadaan manusia itu dengan kekufurannya. Ada juga yang menafsirkan ma di sini babnya istifhamiyah. Ba ma istifhamiyah, yaitu pertanyaan. Pertanyaan. Ma akfarahu, apa yang menjadikan dia kufur? Apa yang membuatnya kufur? Baik. Karena ujung ayat terkait dengan kekufuran manusia, maka sebagian ulama berpendapat, yakni memahami bahwa al-insan yang dikecam di sini adalah khusus orang kafir. Qutilal insan, yakni al-insan al-kafir, binasalah manusia yang kafir itu. ma aktsarahu, betapa kufurnya dia, apa yang menjadikannya kufur, apa yang membuatnya kufur. Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau, tetap adanya kemungkinan insan di sini alnya di sini menunjukkan meliputi seluruh jenis manusia. Al-jins, ya. Jadi jenis manusia. Betapa utilal insan, binasalah manusia itu. Kemungkinan ini diangkat oleh Ibn Uthaymin rahimahullah mengingat bahwa mayoritas Bani Adam, ya. Jadi tinjauannya terhadap mayoritas manusia, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, illa man hadahullah waffaqahullah lil iman, kecuali yang diberi hidayah, petunjuk, taufik oleh Allah SWT untuk beriman. Mayoritas manusia Bani Adam kuffar, adalah orang-orang kafir. Sebagai gambaran, dalam Sahih Al-Bukhari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti akan memanggil Adam. Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah, ya Adam. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan di hari kiamat nanti, wahai Adam. Yaqul labbaik wa sa'daik. Adam tentunya menjawab panggilan Allah, ya, labbaik wa sa'daik. Yani menyatakan kehadirannya dan kesiapannya, ya. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'athan ila an-nar, keluarkan dari anak keturunanmu, dari keturunanmu golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Adam bertanya, ya Rabb, wa ma ba'athun nar, wahai Rabbku, berapa jumlahnya yang akan dikirim ke neraka dari keturunanku? Allah mengatakan, min kulli antum, silakan hitung, min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in, dari setiap 1000 kirim 999 orang masuk ke neraka. Berarti tersisa berapa dari 1000 yang masuk surga, jannah? Sisa 1. Dari setiap 1000 keturunan Adam, Allah perintahkan yang dikirim ke neraka 999. Min kulli alfin tis'amiatin, 900. Wa tis'atan wa tis'in, 99. Jadi Allah merintahkan Adam untuk mengambil dari keturunannya, untuk mengeluarkan dari keturunannya, dipisah dari setiap 1000 Bani Adam, 999 yang dikirim ke neraka, berarti sisanya 1. Coba perbandingannya. dari 1000, setiap 1999 dikirim ke neraka, satu yang masuk jannah. Masyaallah, salam wal afiyah. Nah, berdasarkan hadis ini menunjukkan betapa banyaknya ya jumlah yang masuk ke dalam neraka dari seluruh manusia. Perbandingannya seperti yang kita dengar pada hadis tersebut, maka ada kemungkinan bahwa al-insan pada ayat ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menunjukkan jenis betapa binasalah manusia itu. Ya. Dalam arti tinjauan kepada mayoritas mereka, gitu. Tinjauan kepada mayoritas mereka yang masuk ke neraka, ma'akfarah, betapa kafirnya dia. Ya. Apa yang menjadikannya membuatnya kafir, kufur. Kemudian dikeluarkan dari jenis manusia yang dikecam di ayat ini, dikeluarkan darinya manusia yang beriman berdasarkan nas-nas yang menunjukkan selamatnya orang-orang yang beriman dari kecaman Allah SWT. Karena selamat dari kekufuran dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mengherankan manusia, kekufuran manusia itu terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membekali manusia itu dengan akal untuk berpikir, mencerna, memahami, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab-kitab suci, ya, bersama dengan itu kok masih menentang Allah, kufur kepada Allah. Jadi sangat mengherankan. Baik. Kekufuran manusia itu bermacam-macam. Di antara kekufuran manusia itu adalah mengingkari hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan, pembalasan amal, pembalasan, hari pembalasan, ya. Orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi Alaihissalam, mereka mengingkari, mayoritas mereka banyak dari mereka mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan. Nah, mereka menganggap itu mustahil, ya. Mereka menganggap itu mustahil. Bagaimana mungkin bisa dihidupkan kembali, bangkitkan kembali setelah hancur lebur, menyatu dengan tanah, tulang belulangnya. Walamma yuhyil 'idhamu hiya ramim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, min ayyi syai'in khalaqah. min ayyi syai. Dari apakah Allah Subhanahu wa taala, dari apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia? Min ayyi syai'in, dari apakah khalaqa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu? Dan pertanyaan ini, istifham ini maksudnya adalah takrir, penetapan. Karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni keturunan Adam. Adapun Adam, Allah menciptakannya langsung dari tanah. Kemudian istrinya Hawa dari tulang rusuknya. Nah, kemudian prosesnya keturunan Adam, Bani Adam, ya, melalui proses pernikahan, percampuran mani laki-laki dan wanita, kecuali Nabi Isa yang diciptakan Allah SWT tanpa ayah. Ya. Allah mengatakan selanjutnya, min nutfatin khalaqah, dari setetes nutfah Allah menciptakan dia, manusia itu. Bayangkan, pikirkan, wahai manusia, Anda diciptakan dari setetes nutfah. Dari setetes air mani. Pikirkan itu. Bisa jadi manusia. Lengkap anggota tubuhnya. Dari kepala sampai kaki. Ya, lengkap organ-organnya. Bisa hidup. Bisa berbicara. Hah? Bisa melihat. Bisa mendengar. Bisa berpikir. Diberi akal. Dan seterusnya. Dari sesuatu yang tidak ada. Tadinya tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wujud manusia. Diproses dari nutfah. Allah kuasa menciptakannya. Dari tidak ada menjadi ada dengan proses dari nutfah, dengan tahapan-tahapan. Ya, sampai menjadi manusia, jasad dan ruh. Bayangkan, pikirkan itu. Kemudian menjalani kehidupannya di dunia sampai kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkubur, hancur tulang belulangnya kecuali ajbud dzanab, kecuali tulang ekornya yang sangat kecil. Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan kembali. Untuk menghidupkan kembali. Menyusun kembali. Tubuhnya. Menjadi utuh kemudian. Kembali diisi ruh. Dan hidup kembali sebagaimana halnya di awal penciptaannya. Pikirkan itu. Min nutfatin khalaqah. bayangkan, pikirkan. Ya. Faqaddarah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Faqaddar, kemudian Allah takdirkan tahapan penciptaannya melalui proses tahapan demi tahapan, bermula dari setetes air mani nutfah yang bercampur. Sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim, inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian proses penciptaannya, ya, terkumpul proses percintaannya, proses penciptaannya dalam perut ibunya, tahapannya 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah juga selama itu, yakni selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian tahapan berikutnya menjadi kerak daging selama itu pula, yaitu 40 hari. Dari nutfah berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah jadi sekerat daging, kemudian daging ini terus, ya, berproses. Allah memprosesnya, menciptakannya, ya, sampai berbentuk, ya, jasad manusia, lengkap anggota tubuhnya. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katsri rizqi wa ajali wa amalihi wa syaqin aw sa'id. Al-hadith. Kemudian setelah genap 120 hari, sudah lengkap jasadnya, siap diisi ruh, diutuslah satu malaikat oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan ruh ke dalam jasad itu sehingga hidup. Dan malaikat itu juga diperintahkan dengan 4 perkara, ya, untuk disalin kembali, disalin dari Allahul Mahfuz takdirnya, yaitu rezekinya, ajalnya, amalannya, dan nasibnya di akhirat, celaka jadi penghuni neraka atau sengsara jadi penghuni neraka atau bahagia selamat jadi penghuni jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menciptakan dengan proses itu, Maha Kuasa untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali. Hanya mengulang penciptaannya karena telah diciptakan sebelumnya dari tidak ada, dari tidak ada awalnya menjadi ada, hidup kemudian mati karena dicabut ruhnya. Kemudian nanti disusun kembali tulang-tulang yang hancur itu, lengkap kembali jasadnya, diisi lagi ruh. Ya. Dengan ditiupnya sangkakala pada tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil. Masuk lagi ruh ke dalam jasadnya. Hidup kembali, bangkit kembali. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Thumma sabila yassara. Kemudian jalannya Allah mudahkan. Allah mudahkan jalannya manusia itu. Kemudian jalannya Allah mudahkan. Jalannya di sini mencakup, maknanya mencakup Allah mudahkan jalan keluarnya dari perut ibunya sehingga terlahir ke dunia. Ya. Dan bayangkan juga, pikirkan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya, Allah memeliharanya ketika sudah ya sudah ditiupkan ruh, bayi yang hidup dalam rahim ibunya supply makanan sampai kepadanya melalui tali pusar yang mengalir dalam bentuk darah, sampai akhirnya ketika siap untuk keluar ke dunia, ya, untuk menghirup udara luar, sudah siap untuk hidup di luar rahim ibunya, Allah takdirkan dia lahir ke dunia, Allah mudahkan jalannya, jalan lahirnya, sehingga keluar, lahir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan hidupnya, bisa bertahan hidup selama bayi dalam pemeliharaan ibunya dengan menyusu. Makanannya adalah menyusu dari ibunya. Ya. Terus tumbuh berkembang. Ya. Sampai bisa merangkak berjalan dan terus seterusnya sampai bisa beraktivitas, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, bukakan pintu-pintu rezeki baginya sesuai yang telah dicatat dalam Al-Lauhul Mahfuz, yang ditakdirkan dia dapatkan rezekinya selama hidupnya. Dan disalin ulang oleh malaikat tadi yang diutus saat meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Ya, yang itu hanya menyalin dari Allahul Mahfuz. Tidak ada satupun rezeki yang telah ditetapkan untuk dia nikmati yang akan ketinggalan. Semuanya pasti dia akan rasakan dalam selama hidupnya. Bahkan nikmat yang lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala membukakan, memudahkan jalan sabil, tariq, jalan petunjuk baginya dengan diutusnya rasul membawa wahyu, Allah menurunkan kitab suci. Ya. Dia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk memahami petunjuk yang datang. Allah beri dia masyiah, kehendak, sebenarnya telah lewat penjelasannya, untuk berikhtiar memilih jalan hidupnya mengikuti petunjuk yang ada. Dan betapa mengherankan ketika memilih kekufuran. Sampai akhirnya, ketika ajalnya tiba, sesuai yang ditakdirkan Allah SWT, yang telah dicatat dalam Ahlul Mahfuz dan dicatat ulang oleh malaikat yang diutus saat meniup ruh ke dalam jasadnya, Allah matikan dia. Thumma amatahu faakbarah. Thumma amatahu. Kemudian Allah matikan dia. karena ajalnya sudah tiba. Ya, ketika ajal itu tiba tidak bisa diundur. Ya, ajal tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Persis sebagaimana yang Allah takdirkan. Sebagaimana ajal Syekhuna Ubaid Al-Jabiri Allah yarhamu, sore ini tiba berita kepada kita wafatnya beliau. Allah yarhamu. Fa akhbara, fa'akbarah, lantas Allah subhanahu wa ta'ala menguburkannya. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dikubur. Dikubur oleh sesamanya, sesama manusia menguburkannya. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ini semua termasuk penguburan manusia itu di dalam perut bumi dalam rangka mengingatkan manusia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diciptakannya dia dan seterusnya yang telah kita dengar sampai setelah meninggal tetap tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah jadikan dia terkubur di dalam tanah. Allah menciptakan bumi ini untuk mengumpulkan manusia yang hidup di permukaannya dan mengumpulkan mereka yang sudah mati, sudah jadi mayat di dalamnya, di dalam perut bumi. Alam naj'alil arda kifatan ahya'a wa amwata. Alam naj'alil arda kifatan, bukankah kami telah menjadikan, menciptakan bumi kifatan untuk mengumpulkan manusia, ahya'an wa amwata, yang hidup dan yang mati, yang hidup dikumpulkan oleh Allah di permukaannya, amwata yang mati di dalamnya, dikubur dalam perut bumi, dalam tanah. Ini nikmat. Coba bayangkan seandainya tidak ada penguburan, mayat-mayat manusia bergelimpangan di muka bumi. Diinjak-injak oleh binatang. Dipatuk-patuk oleh hewan. Dimakan ya mayatnya. Dihinakan. Terhinakan kalau begitu. Ya, seandainya tidak dikuburkan, bergelimpangan di muka bumi, terhinakan, diinjak-injak oleh hewan, dimakan, digigit dan seterusnya. Terhinakan. Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan adanya penguburan. Ya, dan sempurnanya dalam syariat kita itu adalah salah satu hak saudara kita sesama muslim yang wajib untuk kita tunaikan dan sifatnya fardu kifayah, harus ada dari sesama kaum muslimin yang mengurusi jenazahnya sampai pada proses penguburannya. Ya. Tidak boleh sesama kaum muslimin membiarkan saudaranya sesama muslim tidak dikuburkan. Itu haknya yang harus ditunaikan. Dan dengan itu termuliakan dia, terjaga dalam kuburannya. Ya. Ini nikmat. Thumma amatahu fa akbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian jika Allah menghendaki, tiba saatnya hari kebangkitan yang didustakan oleh orang-orang kafir itu, ansyarah, Allah hidupkan kembali, bangkitkan kembali dengan proses. Itu juga ada prosesnya. Jika tiba waktunya, akhir kehidupan dunia ini, malaikat Israfil meniup dalam sangkakala, semuanya mati kecuali yang diperkecualikan oleh Allah SWT, yang ada dari kalangan makhluknya yang tidak mati dengan tiupan itu. Ya. Kemudian ketika tiba saatnya tiupan sangkakala kedua, ya, dan itu ada prosesnya, ada jeda waktunya. Nah, sebelumnya Allah menurunkan hujan yang lebat, ya. Kemudian Allah menyusun kembali jasad-jasad manusia yang terkubur itu, ya, sampai utuh dan keluar dari kuburan, bergerak, ya, muncul keluar seperti tanaman yang tumbuh, siap diisi ruh. Malaikat Israfil dalam sangkakala ruh-ruh berterbangan masuk ke dalam jasad-jasad itu, hidup kembali, bangkitlah mereka keluar dari kuburan. Ya. Dan yang pertama kali keluar dari kuburan dibangkitkan sesuai dalam hadis yang sahih adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali dibangkitkan. Tetapi itu ada waktunya. Ya. Kiamat itu ada waktunya. Dan itu rahasia Allah SWT. Tidak ada yang tahu. Tidak Jibril AS, tidak Muhammad AS, sudah tidak kita lewati. Ilmunya hanya diketahui oleh Allah SWT kapan terjadinya kiamat. Baik. Sampai di sini dulu. Muadzin kita. Naam, al-muadzin yuadzin. Nah, barakallahu fiik. Sebelum azan kita tutup majelisnya. Kita akhiri sampai di sini. Dan pertanyaan menyusul nanti. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.